يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة المغرب في شهر مدينة المنيكة. الحمد لله والشكر على الله سبحانه وتعالى atas nikmat yang agung ini dan diberi kesempatan menunaikan sebuah ibadah yang agung salat majlis secara berjamaah, kemudian kita duduk di masjid yang mulia ini nanti masuknya salat isya dan telah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat atau dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa siapa yang duduk di masjid menunggu ke sholat berikutnya akan datang dia sedang melakukan sholat hingga datang waktu sholat tersebut. Maka ini adalah nikmat yang besar, karunia yang indah, patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat. Dan kehidupan seorang hamba bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu terikat oleh hukum-hukum syariat dan terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah dan takdirnya. Semakin dia kuat di dalam melaksanakan hukum-hukum syariat, maka akan semakin indah ketentuan dan takdir Allah yang datang kepadanya. Hadirin sekalian yang dihormati dan dimuliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang agung. Terdapat di dalamnya fondasi-fondasi yang kuat bagi seorang mukmin dan mukminah, pijakan yang harus dipijak oleh seorang hamba yang mendaki kebaikan. Ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, datang dari beberapa jalur riwayat. Ada dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ada juga dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junada. Nah, insyaAllah ta'ala dan seluruh jalurnya hadis ini bisa dihasankan dan dikuatkan, dan telah dikuatkan oleh sejumlah ulama hadis ini, dan dia adalah hadis yang masyhur, hadis yang ke-18 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adhi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah bersabda, "Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus kejelekan. Serta pergaulilah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Ini tiga wijangan indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba yang menegakkannya. Sebab terdapat di dalam tiga wijangan ini penegakan dua hak sekaligus, Penegakan hak Allah Subhanahu wa taala dan penegakan hak-hak hamba, hak-hak manusia. Allah memiliki hak wajib kita tunaikan. Demikian pula manusia ada hak-hak yang dibebankan terhadap kita untuk menunaikannya. Iya. Dan seluruh hal ini dirangkum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiga wijangan yang sangat indah. Kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wijangan yang pertama. Yang kedua, wa addi sayyi'at al-hasanata tamhuha. Ikutkanlah setelah kejelekan itu, ikutkan kebaikan. Maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Kemudian wijangan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ini tiga wijangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kandungan dan maknanya berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya memaparkan kandungan dan makna dari tiga wijangan ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kalimat yang sangat agung. Rasulullah berwasiat kepada kita, memberikan wijangan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah dikala sendiri maupun dikala dihadiri orang lain. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia susah maupun dikala dia sempit, dikala dia susah maupun dikala dia lapang. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaannya. Pada segala keadaannya. Iya. Dan wasiat dengan ketakwaan ini adalah wasiat yang sangat agung. Dia adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluk yang terdahulu dan yang terakhir. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an tattaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian umat Islam supaya kalian bertakwa kepada Allah. Supaya kalian bertakwa kepada Allah. Dan wasiat dengan ketakwaan ini itu adalah seruan para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu mereka serukan kepada kaumnya, "Ya qaum, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairi, afala tattaqun?" Wahai kaumku, tidak ada sembahan bagi kalian. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada sembahan untuk kalian selain daripada Allah. Tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian bertakwa? Iya. Maka takwa adalah kalimat yang sangat agung. Patut kita renungi maknanya. Kita perhatikan kandungannya. Kita perhatikan kandungannya. Kata takwa ini dalam bahasa Arab dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah artinya penjagaan, perlindungan. Iya. Jadi seorang yang bertakwa seakan-akan dia membuat antara dirinya dan antara api neraka sebuah benteng, sebuah tembok, sebuah penghalang yang menghalanginya. Iya. Orang yang bertakwa dia buat antara dirinya dan kemurkaan Allah sebuah tirai yang menghindarkannya. Iya. Inilah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama telah mendefinisikan takwa kembali kepada makna ini. Di antara definisi di sini kitab pun adalah yang diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Dan taqwa adalah engkau menghindarkan dirimu dari kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, karena engkau takut kepada siksa Allah. Ini definisi yang indah tentang taqwa. Beliau ibaratkan bahwa taqwa adalah menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan meninggalkan segala yang dilarang dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan, semuanya dibangun di atas penerangan dari Allah, dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Definisi lain dari ketakwaan didefinisikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika beliau membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalau kalian dalam keadaan Islam. Kata Ibnu Mas'ud, ayyu ta'a fala yusha, yaitu kalian taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepada-Nya. Wa yudhkar fala yunsa, hendaknya selalu diingat, jangan dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, dan hendaknya selalu disyukuri, jangan dikasihi. Jadi bahasa dan takwa kontinu di atas ketaatan, meninggalkan maksiat. Selalu berzikir mengingat Allah, tidak melupakan-Nya. Selalu berzikir mengingat Allah dan tidak melupakan-Nya. Dan beliau sebut bahwa takwa adalah seorang hamba selalu menegakkan kesyukuran kepada Rabb-nya. Dia selalu menegakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat-Nya. Tidak mengakhiri nikmat Allah. Tidak mengakhiri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak dari manusia kadang dia kafir terhadap nikmat tanpa dia menyadari. Iya. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia kita sangat banyak. Tidak bisa kita jumlah. Tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ketika apa nikmat ini digunakan padahal tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, maka itu termasuk bentuk dari mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kita diperintah, wasyukuru nikmat Allahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan takwa bahwa takwa adalah ketaatan kepada Allah yang Maha Agung. Iya. Selalu mengingat akan hari kebangkitan dan selalu bersiap untuk melakukan perjalanan menuju akhirat. Selalu bersiap untuk melakukan perjalanan menuju akhirat. Begini di antara makna-makna takwa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala ya wa radiyallahu anhum wa anhu sahabat yang dilain. Maka takwa adalah kalimat yang sangat agung. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan berbagai keutamaan dari takwa ini. Di antara keutamaannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alladhina taqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh gangguan syaitan, maka mereka segera mengingat. Dan seketika itu juga pandangan mereka sangat tajam. Iya. Jadi ketakwaan mereka membuat mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun digelincirkan oleh setan, jatuh di dalam kesalahan, maka kesalahan ini membuatnya semakin takut kepada Allah. Iya. Dia jatuh di dalam kesalahan, tidak dia ulangi lagi, tidak jatuh di dalam lubang dua kali. Iya. Dia sudah pernah digelincirkan oleh setan kesalahan tersebut, maka dia sudah memiliki pandangan yang tajam. Jangan sampai dia jatuh di dalam kesalahan yang lain. Maka ini diantara manfaat ketakwaan, menjauhkan diri seorang hamba dari gangguan syaitan. Dan dari manfaat ketakwaan, takwa adalah sebab yang menyebabkan datangnya kemudahan bagi seorang hamba. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah firman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan perkaranya. Allah akan memudahkan perkaranya. Siapa yang menjaga dirinya di atas ketakwaan, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah dia sangka. Allah telah menjadinya. Allah firman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Kemudian di antara kebaikan dari takwa ini, takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama. Bersama dengan itu Allah firman kepada nabinya, ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Nah, yang selalu menjaga diri di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari kebaikan ketakwaan ini dan manfaatnya, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu khawatir celaan orang-orang yang mencela. Tidak perlu khawatir cercaan orang-orang yang mencerca. Iya. Karena Allah telah berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'." Kalau kalian bersabar dan selalu bertakwa, maka tidak akan membahayakan makar mereka, tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yashbir, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang selalu bertakwa dan dia menjaga dirinya di atas kesabaran, Allah tidak akan pernah melantarkan pahala orang yang berbuat kebaikan. Takwa ini adalah di antara pokok keimanan yang menyebabkan seorang hamba mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firman, "Wa may yu'azzim sya'a'dalika wa may yu'azzim sya'a'irallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol pokok dalam agama Allah, maka sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan ayat ini menegaskan bahwa takwa itu dibangun di atas amalan-amalan. Dibangun di atas amalan-amalan. Ibadah-ibadah. Hal-hal yang dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia tinggalkan hal-hal yang dilarang. Sehingga muncul pengagungannya kepada Allah. Dan pengagungan ini adalah ketakwaan yang berada di dalam hatinya. Adalah ketakwaan yang berada di dalam hatinya. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Semua manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Itu adalah sumpah dari Allah, kepastian yang tidak bisa berubah lagi. Jembatan disebutkan dalam riwayat lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut, licin, tidak ada yang menyambar-nyambar di tengahnya, penuh kegelapan. Kira-kira siapa yang bisa melewatinya? Perhatikan siapa yang diselamatkan melewati jembatan ini. Allah firman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hasman maqdiya thumma nunji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka yang dihamparkan, akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Itu adalah ketentuan dari Rabb kalian, keputusan yang tidak berubah lagi. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang bertakwa. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Dan kami akan memasukkan orang yang zalim di dalamnya, dalam keadaan berlutut, jatuh dalam keadaan berlutut. Karena itu menjaga diri dari ketakwaan. Ini dari pokok kebaikan bagi seorang hamba. Mari kita periksa diri kita. Sejauh mana kita telah menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita periksa diri kita. Sejauh mana kita telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian di antara fikih yang penting saya ingatkan di sini, berkaitan dengan ketakwaan. Takwa itu artinya dia menghindari hal yang dilarang, melakukan apa yang diperintah. Iya. Karena itu kata para ulama, dasar dan ketakwaan adalah ilmu syariat. Dasar dan ketakwaan adalah apa? Ilmu syariat. Sebab seorang tidak akan mampu mengetahui apa yang disyariatkan dan apa yang dilarang kecuali dengan mempelajari syariat itu. Iya. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, dia harus memiliki ilmu dahulu. Dia harus paham yang dituntunkan itu apa, yang dilarang itu apa. Iya. Yang dilarang itu apa. Barulah dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Semuanya ada jalannya. Semuanya ada jalannya. Dan mungkin seorang mencapai jalan keselamatan, ingin mencapai keselamatan, tidak menempuh jalannya. Itu adalah hal yang tidak mungkin kan. Bagaimana perahu tidak bisa berjalan di daratan? Perahu berjalannya di mana? Di air. Iya. Tarjum najasa walam tasluk masadikaha inna sahilata la tajri ala al-jabal. Engkau menghendaki keselamatan, sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya, sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Iya. Demikian pula ketakwaan. Seorang hamba yang ingin bertakwa, dia harus menempuh apa jalan ketakwaan itu. Harus dia pelajari apa yang sebab, apa yang menjadi sebab dia mengenal apa yang disebut dengan ketakwaan. Maka dia harus mempelajari ilmu syariat. Karena itu pokok dari takwa adalah ilmu syar'i. Dia mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Dan kalau kita sudah masuk di pembahasan tentang mempelajari ilmu syariat, ini adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ilmu syariat, mempelajari ilmu syariat adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Talab al-ilm fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Iya. Untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan yang mengantar ke sana. Jalan yang mengantar kepada surga ini, kita harus pelajari apa jalannya. Jalannya yang mana? Iya. Kita harus mempelajari ini. Dan inilah pentingnya ilmu syariat. Ketika kita menempuh jalan menuju kepada surga, di tengah jalan ada jalan-jalan di samping kanan dan kirinya. Setiap jalan ada syaitan yang menyeru, mengajak manusia keluar dari jalan yang lurus. Maka seorang muslim dan muslimat wajib mengetahui bagaimana dia kuat di atas jalan. Iya. Dari semuanya harus dia mempelajari ilmu agama. Dia harus mempelajari ilmu syariat. Iya. Tapi banyak dari manusia di masa sekarang ini menganggap bahwa belajar ilmu agama itu adalah hal yang tidak penting. Padahal itu adalah kewajibannya. Itu adalah kewajibannya. Di alam kubur, dia ditanya tiga pertanyaan. Ya. Dan jawaban terhadap tiga pertanyaan ini hanyalah mampu dia jawab kalau sesuai dengan yang dia yakini dan dia pelajari. Karena itu disebutkan di dalam sebuah riwayat. Ada seorang yang kafir dalam sebagian riwayat, seorang munafik dalam sebagian riwayat, seorang yang tajir. Ditanya oleh malaikat, "Marabbuka, siapa Rabbmu yang kamu ibadahi?" Dia berkata, "Ha ha la ajri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu." Dia berkata, ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu. Saya ikut mengucapkannya. Perhatikan, tidak ada manfaatnya. Kita di dunia ini menjawab, siapa Tuhanmu? Siapa yang kamu ibadahi? Dari saya sudah diajarkan. Tapi apakah dia mampu menjawabnya di depan malaikat? Inilah inti permasalahan yang harus kita tanya. Iya. Dan ini semuanya harus dipelajari. Ini harus dipelajari. Iya. Jelek sangka terhadap ilmu agama ini. Ini telah menyeret banyak manusia. Iya. Untuk jauh dari agama. Dan apabila umat Islam jauh dari agamanya, itu adalah awal kehancuran di tengah umat. Iya. Karena itu, pokok yang paling penting untuk umat ini, bagaimana mereka didekatkan kepada ilmu syariat, diajarkan kepada ilmu, kepada mereka ilmu agama, yang dengannya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba, adalah nyawanya dan kehidupannya. Ilmu agama itu adalah lambang kebahagiaannya. Ilmu agama itu adalah sebab kelapangan segala perkaranya. Ilmu agama itu adalah sebab yang menyebabkan dia didoakan oleh para malaikat sampai ikan-ikan di lautan mendoakan kebaikan hidupnya. Ilmu agama itu adalah hal yang menjadikan seseorang lebih cepat sampai ke surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak mengalahkan sahabat yang lain dengan banyaknya dia sholat, banyaknya dia puasa. Tapi beliau mengalahkan sahabat yang lain dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Keimanan. Dan keimanan tidak akan muncul kecuali dengan ia memiliki ilmu yang mendalam. Karena itu di berbagai sikap, di berbagai fitnah, di berbagai ujian dan cobaan, sejumlah sahabat goyah, tapi Abu Bakar kokoh dan kuat. Kokoh dan kuat. Itu pengaruh ilmu agama. Karena itu kehidupan para sahabat, kadang amalan mereka ringkas, sederhana. Tapi mereka yang paling dahulu tiba di surga. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, "Mani bidzikri sayyidil mudallali tabshir wayda wa tajidil awwal." Bagaimana saya bisa dapat cara berjalan kamu yang indah? Jalan kamu santai, tapi finishnya paling pertama. Ini jalan santai, finish paling pertama, ini tidak bisa dibayangkan oleh seseorang kecuali kalau dia mempelajari ilmu agama. Kecuali kalau dia mempelajari ilmu agama. Bagaimana dia beramal dengan amalan yang sedikit, dapat pahala yang sebesar-besarnya. Dan ini semuanya ada di pembahasan agama juga. Kalau tidak dipelajari, seorang tidak akan memperolehnya. Iya. Karena sekali lagi, dasar seorang bertakwa adalah dengan dia mempelajari ilmu agama tersebut. Apabila dia sudah mempelajari ilmu agama, maka berikutnya adalah dia beramal dengan ilmu itu. Dia beramal dengan ilmu tersebut di dalam kehidupannya. Dan apabila dia mengamalkannya, inilah kebaikan bagi seorang hamba yang mewafahkan kedudukannya, selalu melibatkan dia di atas hidayah dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di atas segala kebaikan. Allah firman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'aziman wa lahadainahum siratan mustaqim. Andai kata mereka melakukan apa yang diwasiatkan kepada mereka, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka, mereka amalkan. Andai kata mereka beramal dengan ilmu itu, apa yang diwasiatkan, Allah firman, itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan kalau mereka sudah seperti itu, kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar di sisi kami. Dan kami akan memberikan untuk mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Maka wasiat ketakwaan ini adalah wasiat yang sangat agung. Wasiat yang sangat agung yang diwajibkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada. Kemudian wasiat yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ajri sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutkanlah kejelekan, ikutkan tindakan kejelekan itu kebaikan. Pasti kebaikan akan menghapus kejelekan tersebut. Iya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wijangan kepada seorang manusia. Namanya manusia, tidak ada yang lepas dari kesalahan. tidak dia luput dari dosa dan maksiat. Ya. Tidak dia luput dari dosa dan maksiat. Dan Allah telah berfirman, ya ibadi, innakum tughfiruna bil-laili wan-nahar, wa naghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni yaghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Dan aku mengampuni segala dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepada aku. Pasti aku akan mengampuni kamu. Dari tabiat manusia, kadang jatuh di dalam dosa. Berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan. Dan itu sudah merupakan tabiat mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memilih yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang bertobat kepada-Nya. Mereka yang bertobat kepada-Nya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana cara menghapus kejelekan itu. Bagaimana cara menghapus dosa. Tetapi wa adli sayyi'at al-hasan. Kalau dia berbuat kejelekan, maka ikutkan amalan kebaikan di belakang. Amalan kebaikan ini akan menghapus amalan kejelekan. Akan menghapus amalan kejelekan. Maka ini salah satu cara bagi seorang hamba di dalam menguruskan kesalahan-kesalahan. Iya. Dan ini cara diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Sebab dosa adalah hal yang membahayakan bagi seorang hamba. Dosa adalah hal yang membahayakannya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan kepada beliau nikmat yang agung. Digugurkan dosa-dosa beliau. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah menggugurkan dosa-dosamu yang Nabi Muhammad. Yang dosa-dosamu ini mematahkan tulang-tulangmu. Perhatikan. Bagaimana disebut? Dosa mematahkan tulang beliau. Mematahkan punggung beliau. Dan ini adalah bahaya dosa. Tapi dengan rahmat Allah, dosa beliau diampuni. Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka seorang hamba hendaknya menghindarkan dirinya dari dosa. Menghindarkan dirinya dari dosa. Dosa punya pengaruh pada diri seorang hamba. Membuat perahara di dalam hatinya. Membuat hati itu menjadi kering gelisah. Membuat hati itu tidak tenang. Membuat hati itu lemah. Dosa akan membuat hati ini sedikit pengampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dosa akan menyebabkan dia senang kepada ajakan-ajakan syaitan. Seruan-seruan syaitan. Ini berbagai bahaya berkaitan dengan hati saja. Berkaitan dengan hati saja. Apalagi kalau dilihat bagaimana pengaruh dosa itu pada seluruh dari manusia itu. Belum lagi dilihat bagaimana pengaruh jelek dosa itu di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, dan pengaruh dosa itu di tengah negerinya. Dosa dan maksiat adalah sebab kerusakan. Adalah sebab kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakhsibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka itu. Siksaan datang setelah mereka menghindari makna keimanan dan ketakwaan. Keluar dari makna tersebut. Kereka hendaknya diperhatikan. Kini Nabi mengajarkan bagaimana cara menggugurkan dosa. Kalau dia berbuat kejelekan, maka dia ikuti. Setelah itu dia tutup dengan perbuatan kebaikan. Iya. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang. Ya Rasulullah, saya mencium seorang perempuan. Iya. Beri keputusan kepada aku. Maka turunlah kepada Nabi ayat. Aqimish shalata tarafay an-nahar wa zulatan min al-lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Tegakkanlah salat di dua ujung siang. Iya. Dan di kegelapan malam. Ya. Di dua ujung siang maksudnya salat subuh, salat zuhur dan salat asar. Di kegelapan malam sini dari kegelapan malam salat maghrib dan salat apa? Salat isya. Suruh menegakkan salat. Kemudian Nabi jelaskan innal hasanati, atau dalam ayat diterangkan innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi dengan memperbanyak amalan sholih, maka itu akan menguburkan kesalahannya. Pernah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam al-Sulami, dia marah kepada seorang budaknya. Karena marah dia kepada seorang budaknya, maka dia berbuat zalim kepada budaknya dengan melukai dia. Dan ini dalam hukum perbudakan, di dalam syariat kita, kalau seorang tuan melakukan itu kepada budaknya, maka si tuan wajib untuk membebaskan si budak. Maka ia pun diperintah untuk membebaskan budak tersebut guna menggugurkan kesalahannya. Maka kesalahan digugurkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Juga kesalahan digugur dengan cara dia menghindari dosa-dosa besar. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka akan kami gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam kedudukan yang mulia. Dan di antara hal yang menggugurkan dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang menggugurkan dosa. Dia bertobat kepada-Nya. Ya. Dan ini sebenarnya pembahasan yang luas. Sebab hal-hal yang menggugurkan dosa itu banyak. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat. Ya. Bagaimana seorang itu ketika dia jatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, dia selalu bertobat kepada Allah. Dia ikutkan dengan kebaikan dan kebaikan di belakang. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Kata beliau, وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقِ الْحَسَنِ, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini subhanallah dari wasiat-wasiat yang sangat indah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada manusia yang lainnya. Dia berakhlak yang baik kepada manusia. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhlak yang baik ini termasuk intisari agama Islam. Sebab Islam adalah agama yang dibangun di atas rahmat dan dibangun di atas akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan itu adalah dengan akhlak yang baik. Bayangkan, semua kebaikan dibatasi oleh Nabi dengan akhlak yang baik. Padahal kebaikan banyak ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat. Tapi beliau tidak menyebut kebaikan, akhlak yang baik. Satu saja disebut. Iya. Sebab ini inti dari agama. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh yang kau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang baik. Karena itu akhlak yang baik tampak pada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tampak kepada kaum muslimin secara umum. Apalagi dia adalah da'i-da'i. Orang-orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani. Walal badi walal fahish. Seorang mu'min itu bukan orang yang biasa menikam orang lain dengan lisannya, perbuatannya. Bukan orang yang biasa melaknat. Bukan yang keji ucapannya. Dan bukan pula orang yang fahish. Ya, itu bukan sifat seorang mukmin. Akhlak yang baik ini jangan dianggap bahwa dia tidak bernilai. Ya, bahkan kadang seorang salah paham, kurang memahami fikih yang indah dari akhlak ini. Subhanallah, kadang sebagian orang dianggap sholat di malam hari, ya, sholat di malam hari ini adalah sangat menambah kebaikannya. Dia jaga sholatnya di malam hari. Tapi dia tidak tahu bahwa satu dari akhlak yang baik, karena pahalanya lebih bagus dari dia sholat satu malam suntuk. Ya. Dia berakhlak yang baik kepada keluarganya, bertutur kata yang indah kepada istri dan anak-anaknya, bermuasyarah yang baik kepada tetangga dan masyarakatnya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan di tengah manusia. Dan Islam ini harus diketahui tersebar dari tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya. Tersebarnya, terbanyaknya, bukan berkaitan dengan masalah pedang disebarkan. Tersebar dengan akhlak yang indah di tengah kaum muslimin. Dan ini dari fikih dalam agama yang hendaknya dipahami. Terakhir Rasulullah SAW berwasiat dengan wasiat yang indah. Khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia, dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Dan akhlak di dalam syariat ini diatur dengan tuntunan-tuntunan indah. Ya. Ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Ada rincian bagaimana akhlak-akhlak yang baik itu. Dan bagaimana akhlak yang baik ini sangat berat di dalam timbangan. Dan bagaimana akhlak yang baik ini adalah dari sifat penyandang kebenaran. Karena itu disebut oleh para ulama di buku-buku yang membahas tentang akidah. Ya. Ada di buku-buku para ulama ahli sunnah. Pembahasan tentang akhlak ahli sunnah. Sebab mereka ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Memiliki akhlak yang kuat. Akhlak yang baik. Yang dengannya manusia lebih mudah di dalam menerima kebenaran. Lebih mudah di dalam menerima kebenaran. Karena itu kata para ulama. Ahli sunnah adalah arafun nasi bilhaq wa arhamukum bilkhalq. Ahli sunnah adalah manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Dan paling merahmati makhluk. Maka ini ciri-ciri semua yang hendaknya ditanamkan. Diambil dari agama ini seluruhnya. Diambil dari agama ini seluruhnya. Dan diambil sebagian, ditinggalkan sebagian yang lainnya. Karena itu seorang hamba hendaknya dia memperhatikan bagaimana keindahan dari wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang agung ini. Dan hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebenarnya banyak sisi pembahasan yang berkaitan dengan hadis, tapi waktu membatasi kita. Kembali saya ingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga wasiat. Kata beliau, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbir sayyi'at al-hasanah tamhuha. Dan ikutkanlah di belakang kejelekan itu sebuah kebaikan. Pasti kebaikan akan menghapuskan kejelekan tersebut. Wa kharijin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan memberikan kepada kita semua keimanan dan ketakwaan yang dengannya semakin membuat kita takut kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dengan sebuah ketaatan yang mendekatkan kita kepada surga-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya yang bertobat, berinabah kepadanya. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihiasi dengan keimanan, dengan akhlak yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan singkat kali ini. Ya, sudah memohonkan ya, kuliah subuh ke Tuhan di masjid dan rumah kuliah subuh lagi. Ya, ini ada titipan apa namanya perhubungan, katanya besok ada kuliah subuh di Baitul Ma'mur. Ya. InsyaAllah kalau kita berjumpa di masjid itu untuk tema yang lainnya insyaAllah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangannya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.